yang tak mampu ku lupa. Bulu lembut di keningmu yang meremang kala ku kecut. Dan ketika ku sibak rambutmu, ada yang kau hendak ku buang serangkaian kenang-kenangan yang tergambar di gelap malam dan tersimpan di pucuk daunan. Jalan menemaniku bernyanyi, bagai gejolak pohonan runtuh bersama gitar, bersama sepi, bersama luka dan cinta. Aku masih sempat bernyanyi lagi. Ada yang mesti kupikir lagi, melepas dendam dan sakit hati, dan berjuang membendung benci. Tuhan jagalah tanganku ini.